sebuah tulisan berisi nisab hewan-hewan ternak. Kemudian berkata Abu Bakar di dalam tulisan itu, hadhihi faridhatus shadaqah, berikut ini adalah kewajiban zakat, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, alal muslimin, atas kaum muslimin. Kemudian disebutkan oleh beliau, ya, ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang nisab ibil, ya, unta, kemudian juga disebutkan nisab al-ghanam, kambing, dan seterusnya. Bagi yang memiliki kitab Bulughil Maram, ya, hadis Anas bin Malik ini disebutkan pada hadis yang kedua dari kitab Uzzakah. Dalam kitab Uzzakah disebutkan hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua, hadis yang sangat panjang. Ya. Nah, kalau kita baca ini hadis, ya, satu jam mungkin apa namanya, tidak cukup. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Sehingga kita akan mengambil tariq al-ikhtisar, ya, ikhtisar, ya. Nah, untuk kemudian bisa dilanjutkan lagi pembahasan ini, ya, insyaallah taala. Namun sebelumnya ada faedah penting di sini sebelum terluputkan, ini penting. Antum perhatikan apa ucapan Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Abu Bakar menulis, ya atau tidak? Jadi yang dituliskan adalah hadis. Ini dalil bahwasanya penulisan hadis itu sudah dilakukan qadiman, sudah dilakukan di masa yang telah lalu. Bahkan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditulis hadis itu. Ya. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang membenci Islam dari kalangan orientalis yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis Nabi itu ditulis belakangan. Ya. Ditulis belakangan. Dan sanad-sanad yang ada, ya, misalnya Bukhari meriwayatkan haddatsani fulan an fulan an fulan, rawi-rawi itu adalah buatan Bukhari, buatan Muslim, buatan. Apa maksud mereka, orang-orang orientalis ini, ingin, ya, mengatakan kepada dunia bahwasanya hadis-hadis itu tidak terjaga. Nah, jadi hadis saya akan bacakan sebagiannya, ya, yaitu apa yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan zakat ghanam. Zakat apa? Ghanam. Zakat kambing. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa mi'ah syatin wa mi'ati syatin syatun. Ya. Zakat kambing itu jika kambing tersebut digembalakan, sa'imatiha, jadi digembalakan padahal ladang gembalaan. Ini makanya di antara dalil yang menunjukkan syarat dari hewan ternak itu diambil zakatnya ketika dia apa? Dilepas, ya, digembalakan di ladang gembalaan. Jika kambing itu berjumlah 40 sampai 120, nah ini nisabnya 40. Jika kambing itu berjumlah 40 sampai 120, ya, maka zakatnya adalah syatun, seekor kambing. 40 sampai berapa? 120. Syatun. Antum punya kambing 40, ya zakatnya satu ekor kambing. Punya kambing 50, zakatnya juga seekor kambing. Punya kambing, ya, 60, juga zakatnya seekor kambing. Punya 100 kambing, zakatnya juga berapa? Satu ekor kambing. Punya 120 kambing, ya, zakatnya juga seekor apa? Kambing. mudah atau tidak ini? Qalil, sedikit. Ya, makanya zakat itu adalah qadrun yasirun. Ya, zakat itu ukuran yang sedikit. La yadurru bil ghani, tidak membahayakan orang yang kaya karena yang diambil sedikit. Tetapi memberikan manfaat yang besar bagi fuqara. Ya. Memberikan manfaat yang besar bagi fuqara. Belum lagi yang dikeluarkan itu tidak sia-sia. Dari sisi pahala mendapatkan pahala. Dari sisi ganti, mesti diganti oleh Allah Azza wa Jal. Mana qasad sadaqatun min mal. Sadaqah atau zakat itu tidak mengurangi harta. Nah, demikian Nabi mengatakan. Mana qasad sadaqatun min mal. Jadi jangan ada kekhawatiran seorang mengeluarkan zakat berkurang hartanya, tidak. Yazid bertambah, bertambah barokahnya, bertambah apa namanya jumlahnya. Wabillahi taufik. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh bahwasanya yang dikeluarkan dari zakat sangat sedikit. 40 ekor kambing dikeluarkan satu, berarti 1/40 ya. Nah, tapi kalau sudah 80 bukan 1/40 lagi itu. Ya. 1/80 kan demikian. Yani jumlah ya dari ya 40 sampai berapa? Ya, 120 itu sama zakatnya, satu kambing, satu kambing, satu kambing. Naam. Wabillahi taufik. Begitu masuk angka 121 ya. Begitu masuk angka 121 kata Abu Bakar As-Siddiq, yakni menukilkan dari Nabi, berarti ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atain fa fiha syatan. Jika kambing itu sudah bertambah dari 120, yakni masuk angka 121. Ya. 5 hari sebelum haul ya, 3 ekor kambing betina melahirkan ya, jadi berapa? 123. 3 hari sebelum haul ya. Seneng atau tidak? Seneng ya, ya. Ya, jangan kok malah 3 lahir ini jadi zakatnya tambah namanya. Ya tidak, seneng ya kan. Ya. Senang. Kalau sudah 121 sampai 200 maka zakatnya tambah menjadi syatan. 2 ekor apa? Kambing. Nah, kalau ya, ini santri bimbel banyak ya di sini ya. Syatun syatani ya kan. Syatun. Begitu. Atau syah. Ya ini 2. Kalau sudah 121 bayarnya berapa? Mengeluarkan 2 ekor kambing. 140 juga 2 ekor apa? Kambing. 150 2 ekor kambing. 190 juga 2 ekor kambing. Sampai berapa tadi? 200. Sampai 200 2 ekor kambing. Tetap 2 ekor kambing. Dari 121 sampai berapa? Nah, sampai 200. Ini yang paling gampang itu kambing. Makanya saya mulai dengan kambing. Dan ini yang paling memungkinkan antum punya. Ya kan? Kambing. Kalau unta kayaknya insya Allah nanti suatu saat barangkali. Ya. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Nah, sebenarnya mungkin bisa. Ya. Didatangkan unta. Ya. Ada di Indonesia ladang unta pengembalaan. Pernah dengar belum? Ya. Ya. Nah. Mungkin kalau dipelihara unta ini masya Allah namanya. Ya. Baik. Kencingnya saja bisa untuk obat. Yusrob, diminum. Nah, loh, diminum lah. Ini jadi masuk pembahasan kencing. Tidak selesai-selesai nanti masalah hajin ini. Baik. Ala kulli hal. Nah, ya. Sampai 100 berapa? Sampai 200. Sampai 200 apa namanya kambing. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dituliskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, fa idza zadat ala mi'atain ila salasi mi'atin fa fiha salasu syiah. Jika jumlah kambing itu bertambah lagi, bertambah yakni lebih dari 200 menjadi 201, 202, 203 ila sampai 300. Fa fiha salasu syiahin. Maka ya zakatnya adalah 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Wabillahi taufik. Paham ya? Ya. 250 berapa kambing yang dikeluarkan? 3. 299 3. 300 juga 3. Kemudian dalam hadis dikatakan fa idza zadat ala salasi mi'ah fa fi kulli mi'atin syatun. Jika lebih dari 300 menjadi 301 ya. Maka setiap kelipatan 100 itu tambah 1 kambing. 301 sampai 400 berarti 4 ekor kambing. 401 sampai 500 5 ekor kambing. 501 sampai 600 6 ekor kambing. 601 sampai 700 7 ekor kambing. 701 sampai 800 berapa? Ya. 6 8 ekor kambing. Ya mungkin bisa jadi orang punya kambing sampai segitu. Antum tahu kisah 3 Bani Israel itu yang ya, satu botak, satu buta, satu apa? Terkena penyakit kusta. Semuanya fuqara, miskin dan punya penyakit yang menjadikan manusia semua lari dari orang-orang ini. Ya, punya penyakit yang orang lari, subhanallah. Jadi sudah miskin dijauhi apa? Manusia, subhanallah. Ya. Nah, maka masih bersyukur ketika seorang miskin tapi masih apa? Ya, bisa bergaul dengan manusia, ya. Didekati oleh manusia namanya. Nah, sebagian orang-orang miskin subhanallah namanya. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan, ya. Disukai oleh orang, ya. Tapi manusia berkumpul kepadanya, bahkan mungkin ada permasalahan dia tanyakan kepada dia namanya. Masalah-masalah apa namanya? Kebocoran apa namanya? Gendeng macam-macam ya, masih didekati oleh manusia, diambil hajatnya ya, masih diminta tolong, dia lebih mudah untuk mendapatkan apa rezeki, walhamdulillah. Nah, ini ya orang miskin yang punya penyakit-penyakit yang manusia mendekat saja berat sungkan, maka mereka semua berandai-andai ya, yang ternyata Allah menguji mereka. Ya. Wabillahi taufik. Kisahnya ma'ruf, masyhur, ya. Salah satu di antara mereka diberi unta, satu ekor unta yang sedang bunting. Yang satu diberi seekor sapi yang apa? Sedang bunting. Dan yang satu, dan ini yang diberkahi, sang buta, a'ma, ya, diberi seekor apa? Kambing yang sedang apa? Bunting. Subhanallah, kalau diberkahi walaupun modalnya hanya satu ekor kambing bunting ya. Ya rezeki. Sampai disebutkan dalam hadis fakana lihada ya wadin minal ibil. Orang yang pertama memiliki satu lembah semuanya isinya apa? Unta. Yang kedua satu lembah semuanya intinya isinya sapi. Yang berikutnya satu lembah semua isinya kambing. Satu lembah itu berapa? Ya. Ya, mungkin 1.000, 2.000 bisa jadi. Dan jelas bukan hanya itu, mesti ada yang mengembalakan, ada budak-budak yang melihara ya. Dia juga sudah punya rumah, punya keluarga, macam-macam. Berubah status sosialnya. Dan penyakit-penyakitnya juga sembuh. Seketika datang malaikat kepada mereka bertiga diusap. Yang botak diusap kepalanya, tumbuh rambut apa? Yang demikian indah. Yang terkena penyakit kulit sopak di apa usap juga langsung apa sembuh. Ya. Wabillahi taufik. Tapi memang sejak awal tampak mana orang yang bersyukur dan mana orang yang tidak apa bersyukur sejak awal subhanallah. Kalau antum perhatikan hadisnya Ya, orang yang terkena penyakit sopak ditanya, apa yang kamu inginkan? Ya, selain harta tentunya. Ya. Ketika ditanya tentang kesehatannya, saya ingin kulit yang indah. Ya. Kulit yang indah. Dan hilang penyakit-penyakit yang membuat manusia lari dariku. Wa dhahaba anni ma qad qadharani an-nasu. Adapun orang yang buta ketika ditanya apa yang kau inginkan, ya, saya berharap Allah mengembalikan penglihatan saya. Disebut nama Allah di situ. Ya. Taib. Dalam keadaan kita yakin, mereka semua meyakini yang memberikan kesembuhan adalah siapa? Allah. Tapi tidak disebut nama Allah. Orang yang pertama, yang kedua tidak menyebut nama Allah. Orang yang ketiga mengatakan, ya, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan saya agar aku bisa melihat. Allahu Akbar. Pengaruh lisan demikian besar. Ya. Kalau dalam lisan itu orang sudah mudah bersyukur, ya, semoga menjadi sebab kebaikan berikutnya. Ya. Sampai datang ujian. Sesudah mereka menjadi orang-orang yang kaya, ya, datanglah kepada mereka bertiga. Ternyata yang mendapatkan taufik untuk mengeluarkan sedekahnya adalah orang yang ketiga. Orang yang pertama, orang yang kedua mengatakan al-hukuku kasirah. Tanggungan saya banyak. Nah, ya. Ya. Tanggungannya banyak. Wong dia punya apa namanya? Unta banyak, punya sapi banyak, masih bilang tanggungan apa? Banyak. Kemudian yang malaikat ini, ya, datangnya itu dalam bentuk dia dulu di waktu apa sakit. Seharusnya kalau dia sedikit mau apa namanya merenungkan, mengaca diri, ya, itu saya zaman dulu, ya. Tetapi tidak, ya, tidak ingat itu. Kemudian diingatkan lagi oleh malaikat, bukankah kamu dulu adalah orang yang miskin, yang manusia lari, yang punya penyakit sopak? Dia tidak mengakui, bahkan mengatakan ini harta, ya, warastuhu kabiron an kabirin, saya warisi dari nenek moyang saya. Warisan yang mana, ya, dia ngerti itu bukan warisan, ya. Maka dikembalikan seperti semua semula, hilang hartanya dan juga apa, taib, hilang hartanya dan kembali lagi penyakitnya. Adapun yang ketiga, ya, Allah jaga, ya. Karena ketika diminta kambing, dia mengatakan silahkan kamu ambil sesukamu dan kamu apa tinggal sesukamu, karena saya dulu seperti kamu juga, ya. Saya seperti kamu dulu, tidak melihat, miskin, silahkan ambil sesuka kamu, kamu tinggal sesuka kamu, ya, tidak ada rasa berat hati. Jangankan cuma mengambil satu ekor apa kambing, ambil sesukamu, kamu tinggalkan sesukamu, ya. Artinya ini orang tidak tergantung, jadi dunianya itu bukan di tangannya, bukan di hatinya. Alafu zuhud, silakan kamu ambil sesukamu, kamu tinggal sesukamu. Allah berkahi orang ini. Taib, artinya, ya, barangkali di antara antum sekarang baru punya satu ekor kambing, saya hanya satu kambing Ustaz, satu kambing bunting. Oh, jangan, bisa jadi diberkahi itu, ya kan. Jadi punya 800 ekor kambing seperti tadi saya sebutkan. Dari 701 sampai 800 berapa zakatnya? Ya, 8 ekor kambing. Ya. 8 ekor kambing. Jadi enggak usah susah-susah masalah pekerjaan, ya. Waduh, anak saya mondok, ya kan. Apa kerja apa nanti, ya kan. Suruh membala kambing, ya kan. Ya. Mudah, diberkahi insyaallah sambil membala kambing, membaca Al-Qur'an, ya. Hafalannya di murojaah, sambil murojaah fikih zakat, walaupun belum wajib apa zakat karena kambingnya baru 5. Nah, murojaah. Nah. Taib. Pintu rezeki banyak. Ya. Nah, sekarang subhanallah di antara orang tua, ya, taib, tidak mempedulikan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Apa itu pondok? Ya. Harus sekolah, harus punya ijazah profesor dalam bidang nuklir, ya. Profesor dalam bidang apa namanya kimia. Nah, nanti begitu orang tuanya sakit, le, bapakmu sakit, sebentar nih lagi penelitian nuklir. Nah, ya. Nah, mohon maaf Pak, nah, ya. Bukankah Bapak ingin saya menjadi apa? Ya. Teknokrat. Ya. Ini saya lagi berusaha menjadi teknokrat. Tolong Bapak sabar di rumah sendiri. Nah, ya. Ya. Tak akan seperti itu bagi orang-orang yang soleh. Ya. Baik. Ya. Butuh keyakinan. Butuh iman kepada takdir. Didik anak-anak kita dengan Alkitab wa Sunnah. Nah, dunia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wabillahi taufik. Sudah ya, faham insya Allah. Nah, ya. Tentang apa namanya? Zakat kambing. Ya. Taib. Mau dites? Nah. Kenapa? Ya, untuk umur yang buat zakat. Ya. Taib. Ya. Yang dikeluarkan ya, ya. Apa namanya? Seperti disebutkan dalam hadis, nah, bukan apa namanya yang mahalnya, yang sedang, ya, taib, ya. Bukan yang mahalnya, yang mahal di sini banyak jenisnya. Nah, kalau ditanya apa yang dikeluarkan, ya, banyak sifat yang harus diketahui. Di antaranya adalah dari sisi apa namanya sifat kambing tersebut adalah, ya, kambing yang sedang, ya, bukan yang murah, bukan yang apa? Mahal, baru lahir tidak bisa untuk di, ya kan? Wabillahi taufik. Atau hewan tersebut adalah yang paling bagusnya, bandotnya, ya, bandotnya itu dibutuhkan oleh semuanya. Ya. Atau, ya, yang dia sedang punya anak yang sedang menyusui, namanya. Ya. Kalau ini dikeluarkan, ya, maka yang disusui akan apa? Terlantar. Bagi yang memiliki ini, yang memiliki apa namanya, ya, kambing ini merasa berat, ini yang mahal bagi saya, namanya. Taib. Itu diantara sifatnya, jelas bukan yang umur-umur apa namanya, ya, baru lahir, ya, bukan pula yang mahal-mahal. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kembali kepada jumlah dulu, ikhwan. Dari 1 sampai 39 sudah ada zakatnya belum? Belum ada. Kapan mulai nisab itu? 40. Sampai pada nisab, ya, belum diwajibkan zakat kecuali kalau sudah bertahan, ya, di nisab tersebut selama berapa? 1 tahun haul. Jadi kembali pada pembahasan dulu syarat, ya, yaitu 1 tahun. Ya. Dari 40 sampai berapa tadi? 120. Zakatnya 1. Dari 121 sampai berapa? 200. Zakatnya 2. 201 sampai 300. Zakatnya 3. Kemudian setelah itu, setiap tambah 100, zakatnya tambah berapa? 1. 301 sampai 400, ya, 4 ekor kambing. Taib. Wabillahi taufik. Adapun terkait dengan onta dan sapi, saya akhirkan, ya, karena ini sedikit apa namanya, ya, rumit dan sangat panjang. Ya. Taib. Semoga Allah mudahkan ada waktu untuk apa namanya kita sedikit membahas masalah apa namanya al-ibil, onta. Taib. Kita lanjutkan ke sapi dulu, Afan. Sapi mudah namanya. Sapi, kita sebutkan sapi dulu, ikhwan namanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa namanya ini nanti dikumpulkan dulu namanya. Semoga Allah mudahkan. Ada waktu. Terkait dengan zakat al-baqar. Zakat al-baqar. Dari Mu'ad bin Jabal, anna nabiyya alaihi salatu wassalam ba'asahu ilal yaman fa'amarahu an ya'khudha min kulli salasina baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan wa min kulli hali min dinaran aw adlahu ma'afira. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Fa'amarohu, maka memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk mengambil zakat dari sapi ketika sapi itu berjumlah 30 ekor. Nah, ini mulai apa namanya? Nisab. Nisab sapi. 30 apa? Ekor. Ya. Taib. Min kulli salasin baqaratan tabi'an au tabi'ah. Ya. Taib. Dikeluarkan zakatnya dari jenisnya, ya ini sapi juga. Kalau sudah 30 ekor sapi, maka dikeluarkan 1 ekor sapi. Sifatnya disebutkan di sini, tabi'an au tabi'atan. Tabi'an au tabi'atan. Tabi'an itu dzakar, jantan. Tabi'atan itu betina. Bisa milih dikeluarkan sapi betina atau sapi apa? Jantan. Yang umurnya sudah ya taib genap 1 tahun, wadakhala tsaniyah, dan masuk tahun yang kedua. Ini disebutkan ya bahwasanya kalau orang punya sapi sampai 30, zakatnya adalah ya sapi juga yang berumur sudah 1 tahun, genap 1 tahun, masuk tahun yang kedua ya. Bisa jantan, bisa apa? Betina. Ini belum bisa untuk korban. Kalau korban sapi sudah genap berapa? 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Nah, semakin tua semakin mahal, kan demikian? Ya. Wabillahi taufik. Kemudian dikatakan wa min kulli arba'in musinnatan, dan setiap 40 ekor kambing, afan, kok kambing jadinya? Sapi. Wa min kulli arba'ina, dan setiap seorang punya 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah musinnah. Musinnah ini betina berarti, ya, musinnah. Dikeluarkan sapi juga betina, ya, dikatakan musinnah jika sudah berumur 2 tahun masuk tahun yang kedua. Ini sudah masuk umur apa? Udhiyah, korban. Masuk umur korban. Yang pertama belum masuk umur korban. Bagi sapi maksudnya. Nah, taib, wabillahi taufik. Seperti itu untuk sapi. Berikutnya, ya, ya kaidahnya seperti itu. Setiap 30 maka musin apa namanya? Tabi'an atau tabi'ah. Setiap 40 apa tadi? Musinnah. Ya, ini nama subhanallah ya, dalam bahasa Arab ini luar biasa. Ada namanya. Anak kalau kita ndak ya, ya pedet tetap pedet ya kan, baru lahir pedet, nah, setahun pedet, nah, ya kan, kan atau sudah, nah, ya. Ini ada namanya, nanti kalau masuk unta lebih anu lagi, banyak lagi, makanya kita akhirkan ini, nah, ya. Baik, wabillahi taufik, wabillahi taufik, nah. Jadi dari hadis ini diambil satu faedah terkait dengan nisab bagi sapi adalah berapa? 30. Kalau belum sampai 30 ya, belum ada apa? Zakat. Sampai 30. Kalau sudah 30 maka dikeluarkan ya tabi atau tabi'ah. Anak tetap dikatakan anak sapi namanya. Yang sudah berumur apa? 1 tahun. Masuk tahun ke-2. Bisa jantan, bisa apa? Betina. Sampai 39 ekor. Dari 30 sampai 39. Kalau sudah masuk 40 ya, berapa? 1 ekor musinnah. 1 ekor betina yang berumur 2 tahun ya. Taib. Demikian berikutnya. Lah kalau jumlahnya 45 ya, tetap tadi 45 ya, musinnah. 50 masih apa? Musinnah. Kalau sudah 60, nah, 60. Kembali kepada kaidah tadi, setiap 30 tabi atau apa? Tabi'ah. Berarti ini sudah ada 32, 30, 30. Ya. Berarti 2 ekor apa? Tabi'an, tabi'ain atau tabi'atain. Ya, 2 ekor sapi yang berumur apa? 1 tahun masuk ke 2. Baik. jantan atau apa betina, silahkan milih. Satu jantan, satu betina, tidak masalah. Satu tabi, kemudian satu tabi'ah, tidak masalah. Wabillahi taufiq. Kalau jumlahnya 70, dua musinnah, satu tabi, satu musinnah. Ya, 30 itu apa namanya tabi atau tabi'ah. Ya, 40-nya apa? Musinnah. Ya, faham ya? Musinnah itu lebih mahal daripada apa? Tabi'ah. Ya. Kalau 80 apa? Ya, dua apa? Musinnah. Dua musinnah. Ya, wabillahi taufiq. Bisa difahami ya, kawan? 90. Ya. Ha? Tiga ekor ya, tabi, ya kan? Tabi atau apa? Tabi'ah. Bisa difahami, kawan? Nah. Jadi demikian. Selanjutnya, ya. Jadi sampai 60 tadi, 60 dua ekor tabi, ya, atau tabi'ah, silahkan. Nanti lebihnya dari itu, ya, setiap 30 itu satu tabi atau tabi'ah, setiap 40 satu apa? Musinnah. Ya, satu musinnah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan bakor, terkait dengan bakor sapi. Itu juga tetap ya diambil yang sedang. Ya, ya bukan ya sapi betina yang paling banyak apa namanya? Susunya yang lagi punya apa pedet baru lahir, ini masih butuh namanya. Ini bagi sahibul mal itu memberatkan. Ya. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya. Hati-hati kamu dari mengambil harta-harta mereka yang paling apa? Mahal, ya. Wabillahi taufik. Nah. Ini waktu sudah jam 10 lebih 5. Nah, insyaallah nanti kita cari waktu lagi. Nah, kalau masih ada waktu namanya, kita cari waktu, nah, mudah-mudahan nanti malam, maksudnya malam kapan, Allah alam, masih siap mungkin antum ya, namanya. Ya. Kalau tidak menjadikan kaconya apa namanya jadwal. Nah. Baik, kita masih tersisa ya beberapa pembahasan terkait dengan ini ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum kita jawab. Kita juga belum masuk pembahasan zakat apa namanya al-hubub wasimar. Hubub wasimar ya, pertanian yakni biji-bijian, dan juga belum masuk pada pembahasan urud tijarah. Urud tijarah apa namanya? Zakat perdagangan. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan sampai di sini namanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Ya. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.